Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إخواني في الدين رحمكم الله pada malam hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kitab Umdatul Ahkam. قالت أمرنا تعني النبي صلى الله عليه وسلم أن نخرج في العيدين العواتق وذوات الخدور وأمر الحيض أن يعتزلنا مصلى المسلمين. Hadis yang ke-142 dari Ummu Atiyah Nusaybah Al-Ansariyah radhiyallahu anha, ia berkata bahwa Rasulullah SAW memerintahkan kami agar mengeluarkan pada sholat dua hari raya al-awatik, wanita-wanita yang balik, wadawatil khudur, dan juga gadis-gadis yang dipingit di rumah, wa amar al-huyyad, dan Nabi memerintahkan wanita-wanita yang sedang haid an ya'tazilna musalla al-muslimin, agar menjauh atau menyingkir dari musalla, tempat salatnya muslimin. Wa fi lafdhin, dalam lafal yang lain, kunna nu'maru an nakhruja yawm al-'id, kami dulu diperintahkan agar keluar pada hari Id, hatta nukhrijal biqra min khidriha, sehingga kami juga mengeluarkan gadis-gadis dari tempat pemingitannya, wa hatta nukhrijal huyyad, dan sehingga kami juga mengeluarkan orang-orang yang sedang haid, yakni kaum wanita yang haid, wa yukabbirna bitakbirihim wa yad'una bidu'aihim, sehingga mereka bertakbir dengan takbirnya muslimin dan mereka pun berdoa dengan doanya mereka, yarjuna barakata dzalikal yaum wa tuhratahu, mengharapkan keberkahan hari itu dan kesuciannya. Nah, ini hadis yang menerangkan kepada kita tentang salah satu hukum-hukum terkait salat Id. Seperti disampaikan oleh Ummu Atiyah, seorang sahabat wanita yang bernama Nusaybah, beliau mengatakan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kami, yakni kaum wanita, untuk keluar, ya, dan juga mengeluarkan, artinya kaum wanita keluar, dan mereka yang punya misalnya anak-anak wanita ikut dikeluarkan dari rumah-rumah mereka, dan ini mencakup semuanya, baik yang sedang haid maupun yang tidak haid. Artinya bahwa wanita yang sedang haid yang pada dasarnya tidak ada kewajiban sholat, Namun untuk sholat id mereka juga mesti ikut keluar. Ya, diperintahkan agar diikutkan keluar. Bahkan disebutkan dalam riwayat yang lain, mereka yang tidak punya jilbab agar dipinjami, ya, litul bisa ukhtuha min jilbabiha. Ketika Nabi ditanya, ihdana la yakunu laha jilbab, ya Rasulullah, salah satu dari kami tidak punya jilbab, yakni pakaian wanita untuk keluar. Nabi katakan, litul bisaha ukhtuha min jilbabiha, hendaknya saudaranya meminjami atau memakai jilbab agar dia juga bisa ikut keluar. Ya. Nah, jadi semuanya keluar, apalagi kalau begitu yang kaum laki-laki. Sehingga semuanya keluar ikut melaksanakan sholat id. Nah, mereka kaum wanita yang sedang haid, mereka diperintahkan untuk minggir, ya, menyingkir, yakni menjauh dari tempat sholat. Mereka mengambil posisi di pinggir, ya, supaya tidak memutus shaf mereka yang sholat. Ya, mereka menyingkir sehingga mereka tidak ikut di tengah-tengah wanita-wanita muslimat yang sedang sholat id. Ya, jadi ini menunjukkan pentingnya sholat id dan semuanya keluar, dan termasuk yang biasa di rumah saja, gadis-gadis yang dipingit pun harus ikut keluar ketika sholat id. Kemudian hadis ini kalau begitu menunjukkan bahwa sholat id hukumnya wajib, ya. Dan ini merupakan salah satu dalil para ulama yang mewajibkan sholat id. Ini salah satu dalilnya. Kenapa? Karena di sini ada perintah dari Nabi untuk keluar menuju sholat id dan mengeluarkan mereka yang di rumah untuk ikut sholat id. Nah, kalau keluarnya itu diperintahkan, tentunya sholat idnya juga diperintahkan. Sesuatu yang diperintahkan kalau begitu wajib. Suatu hal yang tidak mungkin kalau diperintahkan untuk keluar tapi sholat idnya sunnah. Ya, gak mungkin. Soalnya nanti kalau dikatakan sholat idnya sunnah, bagaimana kalau mereka sudah diajak keluar ternyata di lapangan tidak ada sholat id? Itu kan gak mungkin. Jadi adanya perintah untuk keluar ke sholat id dan mengajak kaum wanita semuanya ikut sholat id menunjukkan bahwa sholat idnya juga diperintahkan, dengan kata lain wajib. Ya. Dan seperti yang juga kita, entah sudah saya sebutkan atau belum, bahwa sholat id dikatakan wajib karena juga bisa menggugurkan kewajiban sholat Jumat, ya. Bagi yang sudah sholat id maka dia tidak berkewajiban sholat Jumat ketika terjatuh hari id di hari Jumat, ya. Sehingga kata para ulama, suatu hal yang tidak mungkin kalau dikatakan sholat id sunnah sementara bisa menggugurkan Jumat yang wajib. Dikatakan sampai menggugurkan Jumat yang wajib karena sholat idnya, ya, tentunya wajib. Ya. Jadi ini semuanya menjadi dalil yang saling menguatkan bahwa sholat id hukumnya wajib, ya, bukan sunnah. Kemudian seperti yang tadi saya sebutkan terkait dengan hukum wajib ini, ini juga yang kemudian dipegangi oleh beberapa ulama. Di antaranya yang berpendapat demikian adalah Imam Ahmad, kalau Imam Ahmad berpendapat itu fardu kifayah, ya, fardu kifayah. Ulama yang lain seperti yang disebutkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, ya, beliau termasuk yang berpendapat wajibnya salat Id. Ya. Kemudian disebutkan di sini dalam syarah, ya, dalam syarah yaitu kitab Taisirul Alam, beberapa faedah yang lain terkait dengan hukum-hukum seputar salat Id, yaitu diantaranya tentang takbir, ya, tentang takbir atau kalau bahasa kita takbiran, ya, ya, tentang lafal-lafal takbiran. Sesungguhnya di sini ada dua riwayat, ya, bisa atau bukan dua riwayat tapi dua lafal yang terdapat dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di sini saya bacakan riwayat dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu an. An Ibnu Mas'ud radhiyallahu an annahu kana yukabbiru ayyam at-tasyrik Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Ya, Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau dulu bertakbir pada hari-hari tasyrik. Ya, hari-hari tasyrik. Ini masih mengikuti hari Idul Adha, ya kan? Hari-hari tasyrik ini masih mengikuti hari-hari raya atau hari raya Idul Adha. Di saat itu beliau bertakbir dengan takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Wallahu Akbar, Allahu Akbar, Walillahil hamd. Berarti di sini dengan dua takbir di awal. Ya. Hadis ini atau asar, ya, ini diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah. Dan Syekh Al-Albani rahimahullah mengatakan sanadnya sahih. Kemudian kata beliau, riwayat ini, ya, dengan sanad yang sama dalam kitab yang lain, yaitu kitab Sunan Al-Baihaqi, disebutkan lafal takbirnya 3 kali. Ya. Jadi Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya. Disebutkan dalam lafal yang lain 3 kali takbir, ya. Begitu pula ada sedikit ralat yang dalam kitab Sunan Al-Baihaqi dari sahabat Ibnu Abbas. Juga sanadnya sahih. Ini semua diterangkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dalam kitab Irwa'ul Ghalil jilid yang ketiga halaman 125. Jadi kesimpulannya, kalau berdasarkan apa yang beliau terangkan, berarti takbir 2 kali benar dan takbir 3 kali juga benar. Sehingga di sini boleh kita melakukan, ya, dua-duanya terserah kita. Bahkan selang-seling juga boleh. Ya, semuanya dengan riwayat yang disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Ya. Ini terkait dengan takbiran di waktu Id. untuk Idul Adha, ya, Idul Adha sesungguhnya terkait dengan takbiran. Di sana ulama mengatakan bahwa ada istilah takbir yang mutlak, ada pula yang muqayyad. Jadi ada dua macam takbir. Takbir yang mutlak itu artinya lepas, ya. Mutlak itu artinya lepas. Artinya tidak dikaitkan dengan waktu tertentu. Yang kedua muqayyad. Muqayyad artinya terkait. Bedanya di sini terkait dengan lepas. Terkait artinya terkait dengan waktu-waktu sholat. Lepas yakni tidak terkait dengan waktu-waktu sholat. Nah, yang terkait dengan waktu-waktu sholat untuk hari-hari Idul Adha dan setelahnya, yaitu dimulai pada tanggal 9, yaitu hari Arafah, dimulai setelah subuh sampai tanggal 13, yaitu akhir hari Tasyrik setelah Asar. Ya, ini yang muqayyad, ya, yang terkait dengan waktu-waktu sholat. Ya, ini diriwayatkan dari para pendahulu kita, mereka melakukan takbir setelah sholat-sholat fardu. Ya, mereka melakukan takbir setelah sholat-sholat fardu. Adapun yang mutlak, yang lepas, yakni tidak terkait dengan waktu-waktu sholat, maka diriwayatkan dari beberapa sahabat, mereka sudah mulai takbir sejak tanggal 1 dari bulan Dzulhijjah. Ya, sejak tanggal 1 dari bulan Dzulhijjah. Jadi memang hari itu adalah hari-hari besar, dan amalan-amalan ketika itu sangat dianjurkan dan sangat dicintai Allah Subhanahu wa taala, maka memperbanyak takbir termasuk salah satu amalan yang dianjurkan dan dipraktikkan oleh para sahabat. Adapun untuk Idul Fitri, sejak kapan mulai takbiran? Di sini sebagian ulama menyebutkan bahwa bisa dimulai, ya, atau dimulai sejak masuk waktu maghrib, ya, selesai Ramadan dan masuk Syawal. Nah, kapan selesai Ramadan dan masuk Syawal? Ya, maghrib itu. Ini sebagian ulama berpendapat demikian. Jadi mulai malam Id sudah disyariatkan takbir berdasarkan firman Allah, walitukmilul iddah walitukabbirullah, agar kalian menyempurnakan jumlah, yakni Ramadan itu, dan agar kalian bertakbir. Sehingga dipahami dari sini oleh sebagian ulama, ketika sempurna jumlah Ramadan maka masuk Syawal bertakbir. Ya, ini salah satu pendapat ulama. Di antara pendapat ulama juga, yang kedua, takbirnya adalah ketika keluar sholat menuju lapangan. Artinya di situ mulai takbir. Apa alasannya? Pendapat kedua beralasan dengan praktek Nabi. Memang kalau dari sisi praktek Rasulullah SAW, dalam beberapa riwayat beliau takbirnya pagi itu ketika berangkat sholat Id, ya, bukan dimulai malam, ya. Jadi ini memang, ya, ini pendapat-pendapat ulama, ya, yang dua-duanya punya dasar, ya. Cuma secara praktek kalau kita melihat Nabi dari waktu pagi itu, bukan waktu malamnya. Dan insyaallah ya itu lebih selamat bagi kita, ya. Wallahu'alam. Mengikuti apa yang dipraktikkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini hal yang terkait dengan takbiran pada waktu Id. Ada waktu isya atau selama ya, kita kalau masih ada waktu kita tambahkan, berpindah ke hadis berikutnya. Babu salatil kusuf, bab salat kusuf. Salat kusuf ini artinya salat gerhana ya. Ada istilah kusuf, ada istilah khusuf. Yang pertama dengan kaf ya, kusuf. Yang kedua dengan kha, khusuf. Dua-duanya bermakna gerhana dalam bahasa kita, hanya saja kalau kusuf biasanya untuk gerhana matahari dengan kaf. Kalau khusuf biasanya untuk gerhana bulan. Namun bisa dua-duanya, sebetulnya secara bahasa juga bisa dua-duanya. Ya. Terkait dengan salat kusuf atau khusuf, ini sesungguhnya merupakan syariat yang dipraktekkan Rasulullah SAW dan semacam menghapus adat dan tradisi jahiliyah dulu, di mana kalau adat dan tradisi jahiliyah dulu gerhana itu dimaknai lahirnya seseorang yang akan menjadi tokoh besar ya, atau meninggalnya orang besar. Ya. Itu keyakinan jahiliyah. Nah, tentu yang seperti ini karena itu adalah tidak ada dasarnya, maka hal itu kemudian ditentang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan diingatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa sesungguhnya kejadian kusuf atau khusuf tidak ada sangkut pautnya dengan lahirnya orang yang besar atau matinya orang yang besar. Tapi sesungguhnya kusuf atau khusuf, gerhana itu adalah merupakan bukti-bukti kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Allah yang mengatur, Allah yang menghendaki ya. Dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan gerhana itu dengan hikmah di antaranya untuk memberikan rasa takut kepada manusia. Ya. Bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa. Allah Azza wa Jalla mampu merubah aturannya. Sehingga mungkin ya terjadi sesuatu yang tidak wajar, tidak seperti biasanya. Kalau Allah menghendaki, akan terjadi. Bahkan matahari dan rembulan pun kelak, ya kan, akan digabungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti dalam ayat wajumi'as syamsu wal qamar dalam surat Al-Qiyamah. Ya, surat Al-Qiyamah Allah katakan dan matahari dan rembulan pun akan digabungkan. Nah, jadi Rasulullah SAW mengingatkan kita tentang hal-hal tersebut agar manusia dengan itu semua ingat kepada Allah, takut kepada Allah, kemudian mereka bertaubat, kemudian mereka menambah ketakwaan mereka kepada Allah, kembali kepada yang benar, ya, yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, terjadi gerhana di masa Rasulullah SAW yang dialami beliau, dan sampai sholat gerhana itu terjadi di Madinah, ya, satu kali, ya, satu kali gerhana matahari, satu kali gerhana matahari. Kemudian Nabi SAW sholat, dan disitulah terjadi pertama kali sholat gerhana, kemudian menjadi syariat yang terus menerus, ya, seperti yang akan kita baca insyaallah pada hadis berikut ini. Di sini ada beberapa hadis yang disebutkan. Pertama, hadis yang ke-143. An Aisyah radhiyallahu anha anna asy-syamsa khasafat 'ala 'ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa ba'atha munadiyan yunadi as-salata jami'ah fajtama'u وتقدم فكبر وصلى أربع ركعات في ركعتين وأربع سجدات. Dari Aisyah radhiyallahu anha, semoga Allah meridainya, ia berkata bahwa anna syamsa khasafat ala ahdi Rasulullah, bahwa matahari yakni terjadi gerhana matahari di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faba'atha munadiyan, maka Rasulullah SAW mengutus penyeru, yunadi untuk memanggil dengan panggilan as-salata jami'ah. Fajtama'u, maka berkumpullah orang-orang. Wataqaddama fakabbara wasalla arba'a raka'atin, maka Rasulullah SAW kemudian maju ke depan dan beliau bertakbir, lalu sholat empat rukuk fi rokaatain, dalam dua rokaat, wa arba sajadat, dan empat sujud. Ya, demikian disebutkan secara ringkas oleh Aisyah radhiyallahu anha tentang sholat gerhana. Jadi seperti yang dikatakan bahwa terjadi gerhana di masa Rasulullah SAW, gerhana matahari. Kemudian Rasulullah SAW mengutus orang untuk menyeru as-salat, as-salata jami'ah, atau as-salatu jami'ah. Di sini memanggil untuk mengikuti salat secara berjamaah. Dari sini kemudian disimpulkan oleh para ulama tentang sebagian tata cara sholat gerhana, yaitu dengan panggilan as-salatu jami'ah. Ya, adapun memanggil ini tata caranya, ya, terkait tata caranya, pertama bacaan tadi, ya, kita baca dengan as-salata jami'ah atau as-salatu jami'ah. Memang di sini ada beberapa i'rab, ya, secara nahwu tata bahasa dalam bahasa Arab, ternyata memang ada beberapa bacaan menurut ulama, sebagian dengan menasabkan atau dengan menfathahkan kata as-salah, jadi as-salata jami'ah, begitu. Ada pula yang lain seperti yang masyhur as-salatu jami'ah. Namun kalau Syekh Al-Bassam dalam kitab ini, dalam syarah, beliau lebih memilih yang fathah, as-salata jami'ah, itu yang lebih utama kata beliau, secara bahasa lebih utama. Ya. Kemudian panggilan ini disebutkan sebagian ulama, yakni boleh beberapa kali, ya, bukan cuma satu kali. As-salatu jami'ah atau as-salata jami'ah sudah. Tapi boleh kita beberapa kali dengan mengulang-ulang itu, karena ini kan panggilan ya, untuk sholat secara berjamaah. Dan mungkin kalau hanya sekali orang nggak dengar atau dengarnya terlambat, itu apa itu ya. Dan mungkin juga apalagi ketika gerhana bulan di malam hari, orang-orang sedang tidur, as-salatu jami'ah, nggak dengar, dengar sedikit-sedikit, ini apa suara apa. Nah, dengan diulang-ulang mungkin dia sadar dan mengerti, oh ternyata ada panggilan sholat itu, berarti ini gerhana bulan, ini bangun kemudian sholat gerhana ya. Jadi boleh panggilan ini diulang-ulang agar orang-orang pun paham bahwa di sana ada panggilan untuk sholat gerhana. Yang sudah siapa? Hah? Sudah? Ya, insyaallah kita lanjut ke pertemuan berikutnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.